lantarkan tidurku, terbangkan untuk menjadi teman kantuku. Sang dewa lagi, setelah kini kau tiada lagi, ku sepi. Kemana Terima kasih.